film silat, itu biasa. Bermain silat, itu juga tak mengherankan. Tapi bersilat lidah, itu yang menjengkelkan. Tapi yang menyakitkan, justru banyak jumlahnya. Iya, bersilat lidah rupanya sudah menjadi model bagi banyak para pemimpin ketimbang mewujudkan apa yang dikatakan. Bersilat lidah menjadi warna yang menjengkelkan karena mereka hanya mampu berkata-kata, merencanakan yang belum ada, melarikan diri dari apa yang sudah jadi. Kegagalan selalu ditutupi dengan melempar kesalahan. Padahal pada rencana tak tampak apa yang mereka katakan. Kesalahan ada pada diri, tapi tak pernah berani untuk mengakui. Bersilat lidah menjadi kegemaran tersendiri bagi banyak orang yang bertanding di kursi kekuasaan. Bersilat lidah itu yang mereka kerjakan, sehingga jangan heran kalau tak banyak perubahan. Bahkan perubahan terjadi justru seringkali merupakan sumbangsi dari mereka yang tak duduk di tampu kekuasaan. Perubahan-perubahan banyak terjadi, seringkali tak disengaja, mewujudkan sesuatu yang indah karena impian dari orang pribadi, lepas pribadi, tak teratur. Itu sebab di satu tempat ada tampak tempat yang indah dan teratur, tapi di lain tempat tidak. Tergantung di satu tempat ada yang berpikir apa tidak. Tetapi yang memegang kekuasaan, sang pemimpin yang seharusnya mengkoordinasikan semuanya. Ingat, mereka sedang berlatih silat lidah, dan mereka sedang melakukan untuk mengamankan kursi kekuasaan. Pemimpin bersilat lidah sungguh menyedihkan, tapi pemimpin bersilat lidah semakin banyak jumlahnya. Menjengkelkan sudah pasti. Karena itu Anda, para pemimpin apapun, dimanapun, semoga Anda tak hobi bersilat lidah, melarikan diri dari tanggung jawab. Bahkan ketika berkata saya bertanggung jawab, Anda pun sedang bersilat lidah karena tidak meninggalkan kursi kekuasaan. Hanya saja mengungkapkan retorika yang tampaknya luar biasa, tapi itu pun bagian dari silat lidah. Bahkan ketika Anda berkata saya salah, itu tanggung jawab saya, ternyata Anda pun sedang bersilat lidah karena tak terlihat lagi alternatif lain selain mengatakan itu. Namun Anda tak pernah lengser dari kekuasaan. Ya, bersilat lidah mudah untuk ditelanjangi karena mudah untuk diamati dalam tindakan nyata yang tidak terbantah. Semoga Anda malu bersilat lidah. Semoga Anda berpikir bersilat lidah. Semoga Anda tidak melahirkan generasi yang mahir bersilat lidah. Semoga kita bukan guru, pelatih, apalagi orang yang ditiru dan digugu dalam hal bersilat lidah. Kita jangan sampai ada di sana. Bersama saya, Bigman Sirait.